اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Batal. Saya dikirim video dari Yaman. Dikirim video dari Yaman, kawan sedang kuliah di Mesir. Datang seorang laki-laki bertanya ke Tuan Syekh, "Syekh, mazhab saya Hambali. Tolong jawab pertanyaan ini. Jawab menurut mazhab Hambali saja, jangan pakai mazhab lain." Saya salat, tiba-tiba keluar sesuatu. Saya ragu lalu saya pegang. Ternyata cair dan berbau. Apakah solat saya sah? Kata gurunya, menurut semua mazhab batal, karena itu tahi. Bukan tanah Bali saja, semua mazhab batal. Nah, sekarang kalau kita ragu, keluar angin apa tidak? Keluar angin apa tidak? Jangan berhenti solat sampai ada dua indikasi. Hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara, au tajida rihan, atau kau cium bau. Salah satunya batal, kecium bau batal. Karena ada suara, ada yang tak bersuara tapi bau yang luar biasa. Tapi tak berbau, tak berbunyi, tak berbau, tak berbunyi, bukan itu. Was-was dari setan. Oleh sebab itu jangan batal. Nabi ini yang ngomong, bukan pendapat mazhab. Hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara. Au tajida ri'an, sampai kau cium bau.